saat kau hadir sayang. Begitu indah dalam hidupku. Kau kan selalu di hati, pahami semua maksud hatiku. Tak terbayang bila nanti engkau pergi jauh dari sisa hidupku. Dan ku takkan pernah bisa bila tanpamu di sisi ku tak sempurna. Sampai